Inna wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim hafizallahu ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muncul di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda fi ibadatihim, dalam ibadahnya. Ada yang menyembah matahari dan rembulan, dan ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh, dan ada yang menyembah pohon dan batu. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka. Wa lam yufariq bainahum, tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Penjelasannya, ini adalah kaidah yang ketiga dari empat kaidah yang disebutkan oleh musannif rahimallahu taala, dan ini adalah satu kaidah yang penting. Fahum yakuluna, maka mereka mengatakan bahasanya syiriknya orang-orang musyrik itu adalah menyembah batu, menyembah Lata, Uzza dan Manah. Maka penulis di sini yukarir menjelaskan dan meletakkan kaidah yang memperjelas bagi anda tauhid dan menjelaskan kebalikannya, yaitu syirik. Wa anna la farqa, disini tidak ada beda antara berbagai macam bentuk kemusyrikan. Fala farqa, maka tidak ada beda antara penyembahan authan, menyembah berhala, dan menyembah orang yang telah meninggal dunia. Maka siapa saja yang terjumus fi ayinau'in min anwa'i syirki, dalam bentuk apapun bentuk kemusyrikan, fa'inau yukafar, maka dia dinilai kafir bidzalika syirki, dengan kemusyrikan tersebut, dan dimintai untuk tobat. Jika dia tidak bertobat, maka boleh bagi kaum muslimin memeranginya. Maka memberikan ibadah kepada selain Allah, baik kepada malaikat, nabi, pohon, batu, ataupun wathan, berhala secara umum, adalah kemusyrikan. Maka disampaikan oleh penulis rahimahullah ta'ala, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, dan seterusnya. Di akhirnya tadi, waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Faman ata bi'ainau'in min anwa'il kufri, maka siapa yang melakukan bentuk kekafiran apapun, yuqadalu, maka dia bisa diperangi dan boleh diperangi. Dan di antara bentuk kekafiran yang ya'ti bi'al kufar, dilakukan oleh orang-orang kafir, adalah al-kufru bil ba'thi, adalah ingkar dengan hari berbangkit. Dan ini menunjukkan bahasanya keimanan orang musyrik jahiliyah dengan rububiyah Allah itu tidak sempurna. Ya, karena mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka memustahilkan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang sudah mati. Jika mereka betul-betul mengimani perbuatan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, tentunya dan semestinya mereka yakin, mereka sadar bahwasanya menghidupkan kembali orang sudah mati itu satu hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan keingkar dengan ba'as adalah pendapat mayoritas orang musyrik jahiliyah. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan Syaukani di Fathul Qadir, di tafsir surat An-Naba, mengatakan bahasanya mengingkari hari berbangkit adalah kesepakatan seluruh orang musyrik Arab jahiliyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka alaihi karena kafir dengan hari berbangkit. Qala subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu ma hiya illa hayatun dunya namutu wa nahya wa mayuhlikuna ila dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Mereka mengatakan tidaklah kehidupan dunia, tidaklah kehidupan kecuali kehidupan di dunia ini, kami mati dan hidup dan tidak ada yang mematikan kami kecuali waktu. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Inhum, tidaklah mereka kecuali berprasangka saja. Dan di antara bentuk kekafiran adalah kekafiran dengan kerasulan. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kafara alladziina qaalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahasanya Allah itu adalah Masih putra Maryam. Ya, artinya iddi'aun, klaim bahasanya Allah punya anak. Maka Allah kabarkan kekafiran mereka, laqad kafara alladziina qaalu innallaha wal masiihu ibnu maryam. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qaalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah itu tsalitsu tsalatsah. Itu adalah salah satu dari unsur trinitas. Demikian juga siapa yang ridha ghairu hukmullahi, dengan hukum yang berbeda dengan hukum Allah. Ini, semisal hukum Allah, pencuri itu potong tangan dengan syarat dan ketentuan berlaku, sedangkan hukum selain hukum Allah, pencuri itu penjara. Maka siapa yang ridha dengan hukuman penjara bagi pencuri, maka Allah kabarkan bahasanya dia adalah orang yang kafir. Ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ke-44, faman lam yahkum bima anzalallah, siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka lah orang yang kafir. Maka kekafiran itu anwa'un, berada banyak macamnya. Dan Nabi SAW qatala man dhahara minhu, memerangi orang yang muncul dari, nampak darinya, ayinau'in min anwa'il kufri, bentuk kekafiran apapun. Maka anal musannifah, seakan-akan musannif rahimahullah ta'ala mengatakan pada anda bahasanya kemusikan itu tidak khusus untuk penyembahan patung berhala sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, bahkan ayunau'in min anwa'i syirki, bahkan bentuk-bentuk kemusikan, berdoa kepada patung berhala, berdoa pada para nabi, malaikat, pohon, kubur orang saleh. Fadakwatu min dunillahi, maka berdoa kepada mereka dengan meninggalkan Allah, seluruhnya adalah kekafiran. Dan ini adalah maksud mu'alif rahimallahu ta'ala. Fakulu man abada ghairallahi, maka siapa? Maka fakulu man, maka semua orang yang menyembah selain Allah, maka dia kafir. Waqad sabaqa, telah lewat di awal sarah, bahasanya sejumlah orang, yaitu orang-orang yang tidak suka dengan dakwah Syaikh Muhammad, mereka mencela beliau karena dua faktor. Yang pertama, bagaimanakah anda kafirkan kami padahal kami mengakui tauhid rububiyah. Maka beliau kasih jawaban di kaidah yang pertama. Kemudian poin yang kedua, kenapa kalian memerangi kami padahal kami mengakui tauhid rububiyah? Maka beliau sebutkan jawabannya di kaidah yang kedua. Sehingga jika ada yang bertanya kepada anda, kenapa musannif penulis membawakan kaidah yang ketiga ini? Maka jawabannya, karena orang-orang kafir di masa beliau rahimallahu ta'ala mengatakan bahasanya kemusikan fakot saja hanyalah menyembah patung berhala. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy melakukannya. Maka seakan-akan penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, la, tidak benar. Hatta sampai-sampai menyembah nabi, wali, pohon, batu, orang soleh, semuanya kekafiran. Oleh karena itu beliau katakan, Rasulullah SAW memerangi semua mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatal jami'a, maka Rasul memerangi semuanya, semua yang menyembah selain Allah. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu, ya, maka musannif memberikan kepada anda sejumlah dalil, bahasanya di zaman Nabi SAW, nazal al-Quran, al-Quran turun, li'iddati anwa'in lishirki, untuk menceritakan sejumlah bentuk-bentuk kemusyrikan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dalilu qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala, wa qatiluhum, perangilah mereka itu semua orang kafir, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak ada kemusyrikan, dan ibadah seluruhnya untuk Allah. Kulluhu seluruhnya, yaitu seluruh ibadah untuk Allah, tidak ada ibadah untuk pohon, batu, malaikat, dan ayat ini bersifat umum. Thumma ba'da dhalika, kemudian setelah itu, bada'a, mulailah beliau sebutkan sebagian ini, makhluk-makhluk yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalil kalau matahari dan rembulan itu disembah, firman Allah ta'ala, dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan rembulan. Janganlah kalian bersujud pada matahari, jangan pula kepada rembulan, bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kalian hanya menyembah kepadanya. Maka di masa Nabi SAW, ada orang yang menyembah matahari dan rembulan, bahkan sampai saat ini dijumpai orang yang menyembah matahari, ini bangsa Jepang, menyembah matahari. Fadalla ala ana ibadata syamsi, maka ini menunjukkan bahasa menyembah matahari dan rembulan, min sujudin, dengan cara sujud kepadanya dan yang lainnya adalah kemusyrikan. Dan ini adalah penyembahan terhadap benda-benda langit. Kemudian dalil adanya orang yang menyembah malaikat, firman Allah ta'ala, wa yawma yahsyuruhum jami'an, dan pada hari Allah mengumpulkan semua mereka. Thumma yaqulu lil malaikati, kemudian mereka berkata, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, aha ula'i yakum kanu ya'budun, apakah mereka-mereka manusia itu menyembah kalian? Kalau para malaikat mengatakan, subhanaka maha suci engkau, anta waliyuna min dunihim, engkau pelindunglah kami, engkau adalah pelindung kami, bukan mereka, bahkan mereka menyembah jin. Mayoritas mereka beriman kepada jin. Demikian juga firman Allah ta'ala, dan dia tidaklah memerintahkan pada kalian untuk menjadikanlah malaikat dan para nabi arbaba sebagai Tuhan. Ini, Rab di sini maknanya ilah. Ayat murukum bil kufri, apakah dia perintahkan kalian untuk melakukan kekafiran, ba'da idh antum muslimun, setelah kalian muslim. Wahada dalil, dan dalil ini cocok untuk malaikat dan cocok untuk para nabi. Ya, adanya orang yang menyembah malaikat dan adanya orang yang menyembah para nabi. Ya, karena ada kalimat antatakhidul malaikata wan nabiyina, malaikat dan nabi. Kadzalika ya'ni ittakhadul anbiya, ya, menjadikan para nabi dan menjadikan para malaikat arbaba ay ma'budina, sesembahan min dunillah selain Allah. Wa innama rusul, dan hanyalah para rasul, ya'muruna, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah semata. Qala subhanahu was'al man arsalna min qablika mir rusulina, dan tanyakanlah kepada orang-orang yang telah kami utus min qablika, sebelummu, yaitu para utusan kami, aja'alna min duni rahmani alihata yu'badun, apakah kami jadikan selain Allah ar-Rahman alihatan, sesembahan yang disembah-sembah. Maka semua rasul memerintahkan untuk menyembah Allah semata. Dan dalil adanya orang yang menyembah para nabi, firman Allah ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah berfirman pada Isa, wa Isa ibn Maryam, a anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau katakan kepada manusia, jadikalah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah. Qal, Isa mengatakan, maksud engkau, ini tidak boleh bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Maka mereka menjadikan Isa sebagai sesembahan. Huna, di sini mereka menyembah nabi dan bukan menyembah batu. Fadalla, dan ini menunjukkan bahasanya itu adalah kemusyrikan. Wahada dalilu, dalil ini, yaitu ayat ini sebenarnya cocok untuk berkenan dengan penyembahan orang saleh. karena ibunya Isa adalah wanita yang saleh. Sebagaimana bisa juga untuk penyembahan terhadap para nabi, yaitu contohnya Isa. Wahuna di sini Allah Ta'ala berfirman, qal, ya Isa mengatakan, ma suci engkau, tidak boleh bagiku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak untuk mengatakannya. Fala yu'badu nabiyun wala salihun min dunillahi wala ma'ahu. Maka tidak boleh disembah seorang nabi ataupun orang saleh selain Allah. Min dunillah wala ma'ahu. Maka tidak boleh menyembah min dunillah wala ma'ahu, tidak pula menyembah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka di sini di kalimat ini disampaikan bahasanya kemusyrikan itu ada dua macam. Yang pertama adalah menyembah makhluk ma'ahu ma'allahi bersama Allah. Artinya nyembah Allah ya iya, nyembah makhluk jin dan pohon batu juga iya, semuanya disembah. Ya, maka ini kemusyrikan. Dan ini kemusyrikannya orang Arab jahiliyah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kemudian yang kedua adalah menyembah makhluk min dunillahi, tanpa menyembah Allah. Tanpa menyembah Allah, ada orang yang sama sekali tidak pernah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mengenal jin dan menyembah jin, tidak pernah bersujud, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa Ramadan dan yang lainnya. Dan dia hanya punya penyembahan yang dia kenal adalah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga disebut dengan kemusyrikan. Orangnya musyrik. Maka musyrik itu ada dua macam. Orang yang menyembah makhluk plus menyembah Allah bersama dengan menyembah Allah. Kemudian yang kedua, orang yang menyembah makhluk saja tanpa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya disebut musyrik. Dan orang yang menyembah makhluk saja tanpa menyembah Allah tentu kemusyrikan yang lebih jelek daripada kemusyrikan orang Arab jahiliyah. Ini karena orang Arab jahiliyah adanya adalah menyembah Allah dan menyembah makhluk. Dan dalil adanya orang yang menyembah orang yang saleh firman Allah Ta'ala, katakanlah, serulah sesembahan-sesembahan yang kalian anggap min dunillah sebagai sesembahan min dunihi selain Allah. Maka mereka tidaklah memiliki kasyfaduri, menghilangkan kesusahan dari kalian, wala tahwila, tidak pula memindahkan kesusahan. Ulaika, maka mereka-mereka berhala, alladzina yada'una, yang mereka orang-orang musyrik menyembah badannya. Mereka berhala-berhala tersebut mencari ila rabbimul wasilah, wasilah untuk semakin dekat kepada Rabbnya. Ayuhum, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut dengan adab Allah. Inna adab rabbika kana mahdura. Sesungguhnya adab Rabbmu adalah sesuatu yang ditakutkan. Fadalla, maka ini menunjukkan ala annahu, bahasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang yang menyembah orang-orang yang saleh. Qala Ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala, afaraitumul Lata wal Uzza. Ini apa pendapatmu tentang Lata dan Uzza? Lata adalah orang yang saleh yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana fi Taif, dulu dia tinggal di Taif. Maka siapa yang menyembah mereka, mereka min dunillah selain Allah, maka dia musyrik. Maka jika mereka orang-orang saleh itu takut kepada Allah, fahum, maka mereka dalam makhluk, mereka itu marbubuna, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmatnya. Fa kaifa yu'baduna ma'ahu, maka bagaimanakah bisa-bisanya mereka disembah mau bersama Allah di samping menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dalil asyjar wal ahjar, dan dalil adanya orang yang menyembah pohon dan batu adalah firman Allah Ta'ala, afaraitumul Lata wal Uzza wa mantat tsalitsatul ukhra. Ya, apa pendapatmu tentang Lata dan Uzza, dan manah yang ketiga, al-ukhra, yang yang lain atau yang diakhirkan? Maka ayat ini dalil ala ibadatil ahjar, adanya penyembahan pohon, ada penyembahan batu. Lata, Uzza dan manah, salah satu asnamin, ada tiga berhala, min hajar, min hijaratin, dari batu. Maka ini adalah dalilul ahjar, dalil adanya penyembahan terhadap batu, dalil adanya penyembahan pohon. Namun demikian kata pensyarah, dan ada yang kurang tepat dalam hal ini, yaitu Uzza. Uzza, Uzza bukanlah min hajaratin, ini bukan berasal dari batu, namun Uzza itu bentuknya pohon. Lata itu salah satu versi mengatakan berbentuk batu, mana juga demikian. Tapi kalau Uzza pohon, maka di sini terdapat dalil penyembahan, adanya penyembahan terhadap batu dan pohon. Batu untuk lata menurut satu versi, kemudian manah, sedangkan pohon ada pada penyembahan terhadap Uzza. Nanti akan saya bacakan keterangan tambahan berkenaan dengan hal ini setelah kita selesaikan kaidah yang ketiga. Wa dalilul asyjar, dan dalil adanya penyembahan terhadap pohon adalah hadis dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Hunain, satu tempat di dekat Taif. Kami baru saja meninggalkan kekafiran. Orang-orang musyrik punya pohon sidr yang mereka itikaf di dekatnya. Artinya yutilun al-mukhtha, mereka berlama-lama tinggal di dekat pohon. Wa yunutuna biha aslihatahum, dan mereka gantungkan di pohon tersebut aslihatahum, senjata-senjata mereka. Artinya yu'alikuna silaha alaiha, mereka gantungkan senjata alaiha pada pohon, lil barokati, karena untuk keberkahan, untuk mencari keberkahan, sehingga pohon tersebut disebut dengan sebutan dhatu anwata. Famarurna, maka kami melewati satu pohon sidr, lalu kami katakan, wa Rasulullah, jadikan untuk kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya pohon gantungan. Artinya ija'allana, jadikanlah untuk kami pohon yang kami akan menggantungkan aslihatana, senjata-senjata kami pada pohon tersebut. Demikian juga akan kami gantungkan pakaian dan semacam itu, lil barokati, untuk mencari keberkahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah akbar, inna hasunan, sesungguhnya ini adalah kebiasaan, ini adalah jalan. Kalian katakan, demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa, jadikan untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka memiliki patung sesembahan. Qal, maka Isa, maka Musa mengatakan, innakum qaumun tajahalun, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Inna haula'i mutabbarum ma hum fihi wa batilum ma kanu ya'malun. Al-A'raf ayat ke 139. Inna ha'ulai mutabbaru ma hum fihi, itu maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Mereka-mereka orang yang terus-menerus beribadah kepada yang masih awet menyembah pada patung, muhlakun mahum fihi min ibadati ghairihi, adalah orang yang dibinasakan. Adalah orang yang dibinasakan, mahum fihi, apa yang mereka lakukan, min ibadati ghairihi, berupa beribadah kepada selain Allah. Maka ibadah kepada selain Allah yang mereka lakukan adalah satu hal yang dibinasakan. Wabatilun jami'u makanu ya'maluna min ta'atin, dan sia-sialah semua ketaatan yang mereka lakukan karena mereka menyekutukan fil ibadati dalam ibadah ma'allahi bersama Allah ghairahu dengan yang lain. Maka di Al-Mukhtasar fi Tafsir dijelaskan apa perbedaan antara wabatilu makanu ya'malun sama mutabbarun mahum fihi. Maka wabatilu makanu ya'malun itu berkenaan dengan ketaatan kepada Allah. Gara-gara mereka musyrik maka wabatilu makanu ya'malun. Semua ketaatan, semua pahala, amal soleh ya, yang mereka lakukan berupa menyembah Allah Subhanahu wa taala berupa salat, puasa dan yang lainnya misalnya itu sia-sia. Sedangkan mutabbarun hancur itu adalah mahum fihi minasyirki. Ini kalau mutabbarun mahum fihi ini membahas tentang kemusyrikannya. Maka kemusyrikan yang mereka lakukan adalah satu perkara yang hancur, satu perkara yang dibinasakan. Sedangkan kemudian wabatilu makanu, nah makanu ya'malun, ibadah-ibadah mereka kepada Allah itu juga sia-sia. Yakni artinya ibadah mereka kepada selain Allah adalah batilatun sia-sia. Faidha kana kadzalik, maka jika demikian, maka tidak ada beda antara berbagai macam bentuk kemusyrikan dalam masalah wajibnya diperangi dan wajibnya bertobat kepada Allah minhu darinya. Nah, maka tadi ada catatan penting yang tadi telah kita singgung, perkataan Bansarah yang mengatakan bahasanya Lata, Uzza dan Manah itu tiga-tiganya adalah asnamin min hijaratin. Berhala dari batu. Dan ini tadi kami sampaikan bahasanya ini satu hal yang kurang tepat. Maka ingin saya bacakan salah satu syarat untuk kita butauhid di bab mantabarraka bisajaratin aw hajarin aw nahwihima, maka didatang kala firman Allah Ta'ala afaraitam Lata wal Uzza, dari syarahnya Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi Taisir Azizil Hamid syarah kitab butauhid. Disampaikanlah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizallahu taala, hendaklah seorang yang beriman mengetahui bagaimanakah berhala dan bagaimanakah ibadah pada berhala dan apa itu syiriknya orang-orang Arab yang mereka lakukan. Hatta yufarik, jika mengetahui hal ini maka seorang mukmin akan bisa membedakan antara tauhid dan ikhlas, antara syirik dan kekufuran. Untuk lata, maka jumhur qurra membacanya dengan taknya tanpa tasdid. Afaraitumul lata, taknya tak tidak ditasdid. Sedangkan Ibn Abbas, Ibn Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Saleh, Ruwais, Ruwais An Ya'qub, latanya itu pakai tasdid. Afaraitumul lata. Maka kalau pakai qiraah yang pertama, lata, maka A'mas mengatakan, mereka namai lata dari kata-kata ilah, dan uzza dari kata-kata al-aziz. Ibnu Jarir mengatakan, mereka mengambil nama-nama berhala dari nama Allah. Faqalu lata mu'anas minhu ta'ala. Maka lata itu bentuk ta'nis dari ilah. Ta'ala Allahu an kaulihim uluwan kabira. Qal, demikian juga Ibnu Jarir mengatakan uzadai aziz. Qala Ibnu Katsir mengatakan wa kana dan lata itu sahqatun baydau. Batu besar warnanya putih. Mangkusyatun di pahat-pahat di ukir-ukir. Alaiha baitun bitta'if dan kemudian dibuat rumah di sekelilingnya. Ini batu sekelilingnya dibuatkan rumah seperti Ka'bah. Namun dalamnya adalah batu. Lahu astaron di Ta'if, ini letaknya di Ta'if. Lahu astaron punya kiswah seperti Ka'bah itu, ada kainnya, ada kelambunya. Wasadana atau dan ada jur kuncinya, artinya ada pintunya dan ada yang jur kuncinya. Haulahu fana'un mu'adzamun. Kemudian di sekeliling rumah lata ini terdapat halaman luas mu'adzam yang diagungkan oleh penduduk Taif. Ya, seperti halaman tawaf ini kalau di Ka'bah. Dan penduduk Taif itu thaqif dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka berbangga-bangga dengan lata pada suku-suku yang lain ya, selain Quraisy. Ibnu Hisham mengatakan berhala lata itu kanat adalah letaknya di tempat Masjid Taif yang kiri. Falam yazal kadzalik dan demikianlah keadaannya sampai Bani Thaqif masuk Islam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mughirah bin Syu'bah untuk menghancurkannya kemudian membakarnya dengan api. Walasaniyah kalau pakai qiraah yang kedua lata taknya ditasdid, maka kata Ibn Abbas lata adalah seorang yang membuat roti sawiq untuk para jamaah haji. Dia bersedekah, dia orang saleh, suka berbagi makanan. Maka tatkala mereka meninggal dunia akafu ala kubrihi, mereka itikaf pada kuburnya. Demikian disebutkan oleh Al-Bukhari. Ibn Abbas mengatakan dia menjual roti sawiq dan samin di dekat satu batu besar. Kemudian dia menumbuk rotinya itu di atas batu besar. Maka tatkala orang tersebut meninggal dunia, Bani Thaqif, maka suku Thaqif menyembah batu besar tersebut dalam rangka memuliakan si pembuat roti sawiq. Di sini dikasih faedah, Thaqif itu kalau untuk nama kabilah itu dengan dhammah tanpa ditanwin. Kalau pakai tanwin Thaqifun gitu, maka itu adalah nenek moyang, nama orang nenek moyangnya Bani Thaqif. Dari Mujahid terdapat penjelasan yang semisal. Itu fala mamata abaduhu, tatkala mereka orang ini mati mereka menyembahnya. Diatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Al-Faqihi. Demikian juga diatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas bahasanya mereka menyembahnya. Ibnu Jurat mengatakan Lata dengan taknya ditasir adalah seorang dari Bani Saqib yang menumbuk roti sawiq dicampur dengan minyak. Maka tatkala orang ini meninggal dunia, mereka jadikan pada kuburnya wasanan, berhala. Wabinah widhalika, dan semacam itu telah menjadi pendapat sejumlah ulama. Wala takhalufa baina qaululaini, dan tidak ada perselisihan dan di antara dua pendapat ini. Maka ulama yang mengatakan dia batu besar tidaklah meniadakan kalau batu besar tersebut di atas kubur atau di dekat kubur. Fa'udhimat, maka batu besarnya itu diagungkan dan disembah-sembah taba'an, karena mengikuti kuburnya. Lakos, dan bukan karena tujuan utama, karena tujuan utamanya adalah kubur. Karena ibadah inama aradu biha, mereka maksudkan kepada penghuni kubur. Maka fahuwa, maka penghuni kubur itulah yang mereka sembah bi asolati aslinya. Dalilnya dihatkan al-faqihi dari Ibn Abbas, bahasanya Lata tatkala meninggal dunia, maka Amr bin Luhai, pemimpin Quraisy, berkata kepada mereka, sesungguhnya Lata itu tidak mati, akan tapi dia masuk ke dalam batu besar. Akhirnya mereka menyembah batu besar. Kemudian mereka bangun rumah. Nah, itu tentang Lata. Ya, ringkasnya ada dua versi gitu. Ada dua versi. Versi yang pertama mengatakan dia adalah bentuknya batu besar, batu besar warnanya putih diukir-ukir. Kemudian batu ini kemudian dibuatkan rumah seperti Ka'bah, ada pintunya, ada juru kuncinya, dan bangunannya dikasih kelambu, dikasih seperti kiswahnya Ka'bah. Versi yang lain mengatakan Lata ini adalah Lata itu bentuknya adalah kubur orang saleh. Kemudian tadi dikompromikan. Ya, dikompromikan, maka kita anggap saja yang namanya Lata itu kubur, di sampingnya ada batu besar. Kemudian batu besarnya ikut disembah-sembah, padahal yang jadi sasaran utama penyembahan sebenarnya adalah penghuni kuburnya. Sebagaimana perkataan Amr bin Luhai kepada mereka, orang-orang Saqif. Lata itu tidak mati, dia cuma menitis ke batu itu. Dia masuk ke dalamnya. Ya, maka bisa kita katakan kalau dianggap Lata itu batu min hijarotin, itu ya tepat, tidak ya, salah. Meskipun ada versi yang lain yang mengatakan dia adalah kubur. Kemudian yang kedua tentang Uzza. Uzza kata Ibnu Jarir adalah pohon yang padanya ada bangunan, ada rumahnya. Jadi ini pohon, kemudian dibuatlah rumah mengelilingi pohon. Wa astar, kemudian bangunan atau rumah Uzza tadi dikasih sama, dikasih kelambu, dikasih kiswah. Seperti Ka'bah. Ya, tapi cuma di dalamnya adalah pohon. Terletak di Nakhla antara Mekah dan Taif. Orang-orang Quraisy mereka memuliakannya. Sebagaimana perkataan Abu Sufyan pada saat perang Uhud, kami punya Uzza, kalian tidak punya Uzza. Dan Rasulullah mengatakan, katakanlah Allah pelindung kami, kalian tidak memiliki pelindung. Lihatkanlah Nasa'i dan Ibnu Mardaweh dari Abu Tufail, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Rasul mengirimkan Khalid bin Walid ke daerah Nakhlah, dan di sanalah ada Uzza. Khalid kemudian mendatangi Uzza, dan adalah Uzza itu tiga pohon bidara. Maka ditebanglah pohon-pohon tersebut oleh Khalid, dan dihancurkanlah bangunan yang menjadi rumahnya Uzza. Kemudian Khalid datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan hasil kerjanya. Respon Nabi, irji fa innaka lam tashna sai'a. Kembali kamu belum melakukan apapun. Maka Khalid kembali, tatkala kembali, maka para juru kunci melihat kedatangan Khalid. am'amu fil jabal. Maka mereka memandang sungguh-sungguh ke arah gunung sambil mereka mengatakan ya Uzza ya Uzza. Akhirnya Khalid mendatangi gunung tersebut. Ternyata ada jin perempuan telanjang berambut panjang nasyiratun sya'riha, dan rambut panjangnya itu diurai. Dan dia menyiramkan debu pada kepalanya. Fa'alaha bisayfi, maka Khalid kemudian menebas jin perempuan tersebut hatta qatalaha, sehingga berhasil membunuhnya. Maka ini menunjukkan bahasanya manusia bisa membunuh jin. Sehingga jin itu ya enggak sakti-sakti amat-amat seperti kata film gitu, enggak. Ya, Khalid dengan pedangnya bisa bunuh jin Uzza. Kemudian Khalid kembali pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan tilkal Uzza, nah itulah Uzza. Isa mengatakan dan adalah orang-orang itu mendengar suara dari pohon. Dan mereka mengira bahasanya yang suara tersebut dari pohon padahal jin yang ada di situ. Nah, perlu diketahui kata Abu Saleh, Uzza itu adalah nakhlah. Versi yang lain, Uzza itu adalah pohon kurma. Maka ada yang mengatakan pohon bidara, tiga pohon bidara tadi. Versi yang lain mengatakan al-Uzza nakhlatun, Uzza itu pohon kurma, kanu yu'alikuna 'alaihi as-suyufa wal ahna. Mereka orang-orang musyrik Arab, dalam ini orang-orang Quraisy, menggantungkan pada pohon kurma ini as-suyufa, pedang-pedang mereka dan kapas-kapas mereka. Kemudian tentang manah, maka manah itu ada di daerah Musyallal namanya, di dekat pohon atau gunung Kudait antara Mekah dan Madinah. Nah, manah ini sesembahan suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Mereka sangat mengagungkannya. Mereka memulai ihram menuju Ka'bah dari sini. Dan manah itu asal muasalnya dari nama Allah Al-Manan. Artinya zat yang maha pemberi. Dan ada yang mengatakan manah ini diambil dari kata-kata sumiyah manah, disebut manah likat serati mayumna, karena demikian banyaknya mayumna ayurok ditumpahkan di dekatnya berupa minat dima, darah untuk lita berupiah untuk ngambil berkahnya. Maka tentang manah, Rasulullah SAW mengirimkan Ali dan menghancurkannya pada saat penaklukan kota Mekah. Kemudian wal manat tsalitsata ukhra, dan manah yang ketiga yang lain. Maka untuk ukhra dalam kata-kata al-manah itu ada dua tafsiran. Atau sehingga utuhnya apa pendapat kalian tentang Lata dan Uzza serta manah yang ketiga yang lain? Kemudian ada muqaddarnya, apakah dia bisa ngasih manfaat dan menimpakan mudarat sehingga kalian menjadikannya sebagai sekutu-sekutu bagi Allah. Versi yang kedua, wal mana tsalitsata ukhra, mana atsalitsa al ukhra, ini ada celaan. Mana itu muta'akhkhara, dibelakangkan, al wadhi'ah, rendah dan hina, berhala yang dianggap rendah dan hina. Ya, maka dari penjelasan yang kami bacakan dari di sini, ya, kita jumpai bahasanya mana itu adalah batu. Kemudian di antara kegiatan penyembahan terhadap mana adalah menyembelih hewan di dekatnya. Sedangkan Uzza itu bentuknya pohon. Ada yang mengatakan pohon kurma, ada yang mengatakan pohon sidr. Namun intinya pohon. Kemudian di pohon ini tadi disampaikan di antara bentuk penyembahannya adalah digantungkan padanya pedang dan kapas. Dan pohon ini bisa ngomong, orang-orang ngira yang ngomong itu pohon, padahal yang ngomong adalah jin yang ada dan meninggali pohon tersebut. Ya, kemudian sedangkan Lata itu ada dua versi. Ada versi yang mengatakan dia adalah batu, dan ada versi yang mengatakan dia adalah kubur orang soleh. Dan tadi dua pendapat ini dikompromikan, dan dikatakan tidak bertentangan. Karena di kubur orang soleh tersebut di dekatnya ada batu, dan batu ini diyakini itu tempat penjelmaan orang soleh tersebut. Berkenaan dengan kaidah yang ketiga ini, maka ada yang membuat, ada salah satu di sarah yang lain untuk Qaidul Arba menyampaikan kandungan kaidah. Atau kemudian di antara pelajaran pokok dari kaidah yang ketiga adalah inna hakikata syirki, hakikat kemusyrikan adalah beribadah kepada selain Allah dengan menutup mata makhluk apa yang disembah. Maka berdoa ibadah kepada selain Allah adalah syirik, baik yang disembah dalam malaikat, nabi atau yang lain. Dan mu'alif itu penulis matan Qaidul Arba menjelaskan, menyebutkan sebuah dalil yang menjelaskan hal ini di matan kaidah, di matan Qaidul Arba. Dan larangan menyembah Allah dengan apapun yang telah Allah tegaskan di banyak ayat, di antaranya firman Allah di surat An-Nisa 39, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kalian sekutukan Allah syai'an dengan apapun. Syai'an nakirah didalui nahi menunjukkan larangan bersifat umum. Itu larangan untuk beribadah kepada semua bentuk sesembahan yang disembah bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah ini menunjukkan bahasanya siapa yang diseru, siapa yang diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah dijadikan sesembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di kaidah yang keempat ini disampaikan secara tidak langsung bahasanya anna syirkal alam kana bisababaini, bahasanya kemusyrikan yang terjadi di dunia ini karena dua sebab. Yang pertama adalah at-ta'aluku bi arwahis salihin, bergantungkannya hati dengan orang saleh. Yang inilah yang terjadi pada kemusyrikan kaum Nabi Nuh. Maka tadi di matan Qawaidul Arba disebutkan sejumlah penyembahan terhadap makhluk-makhluk yang saleh, malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Nah, kemudian yang kedua, at-ta'aluku bil kawakib, penyembahan terhadap benda-benda langit. Inilah yang terjadi pada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka penulis matan Qawaidul Arba menyebutkan dalam kaidah ini, menyebutkan di kaidah ketiga ini dua jenis kemusyrikan tersebut. Nah, kalau penyembahan terhadap benda langit disebutkan matahari dan rembulan. Syekhul Islam rahimahullah taala di kitabnya Ar-Radul Mantiqiyyin mengatakan wasyirku fi bani Adam aktsaruhu an aslaini. Kemusyrikan di tengah-tengah manusia itu mayoritasnya dari dua pangkal. Yang pertama adalah ta'zimu kuburus salihin, mengagungkan kubur orang saleh. Wa taswiri tamatsilihim litabaruki biha. Kemudian dibuatlah patung yang ini tamasilihi merepresentasikan orang soleh tersebut. Untuk kemudian diambil ngalap berkah dengannya. Dan ini adalah sebab pertama yang karenanya manusia membuat dan mengadakan kemusyrikan. Dan ini adalah kemusyrikannya kaum Nabi Nuh. Kemudian sebab yang kedua kata Syekhul Islam, ibadatul kawakib, penyembahan terhadap benda-benda langit. Maka mereka membuat li asnam untuk patung-patung itu, dan kata-kata yang tidak jelas untuk benda-benda langit. Ya, maka ada menyembah benda-benda langit, kemudian benda-benda langit tadi direpresentasikan dengan patung. Nah, patung ini mendapatkan penyembahan di waktu-waktu tertentu sesuai dengan karakter benda langit tersebut. Ya, dan di waktu-waktu tertentu tersebut, mereka para penyembah, penyembah benda-benda langit ini ngobrol dan berdialog, yang dianggap dan diyakini berdialog dengan matahari atau berdialog dengan rembulan. Fatati syayatin fatukallimuhum. Namun yang datang, yang merespon dialog adalah setan, dan setanlah yang mewujudkan sebagian hajat mereka. Nah, bisa dialog dengan benda-benda langit inilah yang disebut dengan rohaniyatul kawakib, rohani benda-benda langit. Ini mungkin bahasa sekarang, bahasa kita namanya aura benda-benda langit. Nah, itu yang diajak bicara. Wa ya syaitan au syaitanah. Padahal itu ada setan laki-laki atau setan perempuan yang memang bermaksud untuk menyesatkan mereka. Ya, kemudian kita kembali ke sarannya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim untuk kaidah yang keempat. Qala al-musannif rahimallahu taala al-qaidatu rabi'atu, kaidah yang keempat, bahasanya orang musik zaman kita lebih keterlaluan syiriknya daripada orang musik terdahulu. Karena orang musik terdahulu yusyrikuna fi rakhai wa yukhlisuna fi siddah. Mereka melakukan kemusikan ketika senang dan ikhlas atau ikhlas hanya untuk Allah ketika susah. Sedangkan orang musik di zaman kita siriknya terus menerus fi rakhai wa siddah, ketika senang dan susah. Penjelasannya, yakni asyadu syirkan, lebih keterlaluan kemusikannya dibandingkan orang-orang terdahulu. Yakni artinya di antara yang menunjukkan parahnya syiriknya orang musik di zaman ini daripada zaman awal adalah mereka menyekutukan Allah ketika senang dan susah. Maka di antara perkara yang menjadikan istada keterlaluannya syiriknya orang musik di zaman kita dibandingkan orang-orang terdahulu, syiriknya orang di zaman kita firaha'i wa syiddah, ketika senang dan susah. Dan di antara yang menyebabkan parahnya syiriknya zaman, kemusikan di zaman kita dibandingkan orang terdahulu adalah al-ilhad fi du'a, penyimpangan dalam doa. Maka orang musik sekarang tidaklah menjadikan orang para wali sebagai pemberi syafaat dengan teks redaksi yang kemarin telah kita bahas, yaitu minta didoakan. Wa inna mayatlubunahum wa insauna rabbahum. Namun yang terjadi langsung minta hajat sama wali dan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang terdahulu mengatakan wahai Lata wal Uzza, minta kalah kepada Allah demikian dan demikian. Nah, sekarang enggak. Wahai Syekh Fulan, wahai Mbah Fulan, beri aku momongan, lancarkan rezekiku dan seterusnya. Dan menyebabkan makin parahnya syirik orang musik di zaman ini di fi umurin kasiratin, dalam banyak hal, di antaranya adalah meremehkan Allah, al-istihza, dan mengejek orang yang mengingkari. Demikian juga berdoa kepada selain Allah di tempat-tempat yang diagungkan, semacam di seputar Ka'bah. Anda jumpai orang yang tawaf mengelilingi Ka'bah namun malah mengatakan ya Husain, ya Zainab, ya Muhammad, wahakata dan demikian. Ini menunjukkan kalau syiriknya lebih parah. Ini tempat mulia dalam agama tauhid, malah dipakai untuk menyuruh dan memanggil-manggil sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nih, maka di sini kita jumpai pensyarah menambahkan menambahkan sisi lebih parahnya. Kalau dari matan, karena menyembah Allah dalam keadaan senang dan susah, ditambahkan oleh pensyarah karena menyimpang dalam doa. Ditambahkan dengan melakukan kemusikan di tempat yang harusnya di situ ada tempat untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian li'annal awwalina yusyrikuna fi raha. Yakni artinya syiriknya orang-orang terdahulu ketika senang saja. Yakni artinya saksun ma, seseorang ingda musibatun mengalami musibah. Ma ingdahu musibah, tidak mengalami musibah. Ma ingdahu kurbah, tidak mengalami kesusahan. Maka dia berdoa pada Lata dan Uzza, minta kepadanya syafaat selain Allah Subhanahu wa taala. Namun yukhlisuna, mereka memurnikan ibadah fi siddah, ketika susah. Fi kurbat, ketika susah. Kesusahan karena berada di lautan dan semacam itu, maka mereka berdoa hanya kepada Allah semata. Yusyrikuna fi raha wa yukhlisuna fi siddah. Wa hadha yadullu ala syai'in minal aqli fihim. Maka ini menunjukkan sejauh mana akal mereka. Maka orang musyrik terdahulu lebih berakal daripada orang musyrik haliyin sekarang. Maka orang musyrik terdahulu ada padanya pengagungan terhadap rububiyah lebih banyak daripada orang musyrik sekarang. Namun ingat, semuanya sesat. Wa musyriku zamanina, musyrik orang di zaman kita syiriknya terus menerus ketika senang dan susah. Inilah mimma di antara faktor yang menyebabkan semakin parahnya orang musyrik di zaman kita dibandingkan orang-orang musyrik terdahulu. Maka orang musyrik sekarang ketika mereka raqibu al-bahra, menaiki perahu di tengah-tengah lautan, mereka mengatakan ya Husain. Ketika mereka mau tenggelam masih mengatakan ya Husain. Ya'tihi zukam, mereka mengalami sakit pilek atau flu atau sakit yang parah yang dipanggil juga ya Husain. Wa wafira fi baitihi, ada seorang yang fi baitihi di rumah Allah dalam keadaan senang, yang dilakukan yang dipanggil juga ya Husain. Maka kemusikannya terus menerus waliyadubillahi ketika senang dan susah. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'idha rakubi fil fulki, ketika mereka menaiki perahu mereka berdoa kepada Allah, mukhlisina lautin, dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Falamma najahum, tatkala selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kemusyrikan. Wa ta'idulu ala anal musyrik qad yaslam, ini menunjukkan bahasa orang musyrik boleh saja dia selamat. Maka ayat mengatakan jika mereka menaiki perahu maka mereka menaiki dalam keadaan musyrik. Maka tatkala mereka menaiki perahu, mereka menjumpai kesusahan saat di lautan, mereka berdoa kepada Allah memurnikan hanya untuk Allah ad-dina ibadah. Aslam artinya mereka berislam. Oh, berarti tadi bukan selamat, maaf. Wa ta'idullah ada anna musyrika qad yuslimu, terkadang berislam, itu pasrah kepada Allah. Maka ketika mereka susah, da'ullah mukhlisina lahudina, ay aslamu. Ini pasrah kepada Allah. Falamma najam ilal bari idahum yusyrikun. Tatkala selamatkan mereka sampai daratan, tiba-tiba mereka melakukan kemusikan. Kembali melakukan kemusikan untuk kali berikutnya. Ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Al-Qurtubi. Man arada ayyukina anallahu wal wahid falyarqubil bahar. Maka siapa yang ingin yakin bahasanya Allah itu adalah zat yang esa, naiklah laut, naiklah perahu. Li syiddati kurbatihi, karena demikian hebatnya kesusahan saat di lautan. Min talatumi al-amwaj, di antaranya adalah bertabraannya ombak. Maka ombak itu saling tabrakan. Wa zulmah, dan gelapnya. Dan semacam itu. Untuk memastikan talatum. Ya, saling pukul memukul, berbenturannya ombak. Di catatan kaki Al-Jami' li Ahkamil Quran wa nasu teks perkataan Al-Qurtubi, wa man arada ayukina billahi annahul fa'ilu wahdahu, siapa yang mau yakin bahasanya Allah lah satu-satunya pelaku, tidak ada pelaku pengatur jagat raya bersama Allah, wa anal asbaba dha'ifatun, dan bahasanya usaha manusia itu lemah, la ta'alqa limuqinin biha, tidak layak untuk bergantung bagi orang yakin dengan usaha. Wa yatahaqqaq at-tawakkul wa at-tafwidh, dan supaya orang itu betul-betul tawakal dan pasrah, falyaqbil bahr, maka adalah dia naik perahu di lautan. Maka dia kan buktikan bagaimanakah yang pokok, yang utama adalah kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yakunu al-musannif, kembali ke atas, dan musannif rahimahullah taala dengan menyebutkan 4 kaidah ini, beliau menyebutkan kaidah-kaidah yang agung yang wajib atas seorang muslim untuk senantiasa mengingatnya dan yakin dengannya dan berilmu tentangnya. Dan dia ada di antara bentuk nushin, keinginan baik dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala kepada umat Islam, kita bersih dengan menyederhanakan al-ibarah kalimat dan memudahkannya, meskipun pesannya tetap kuat, namun gaya bahasanya mudah plus disebutkan dalilnya. Maka di antara hal yang mimma yatamayyaz bi asy-syekhu, satu kelebihan yang dimiliki oleh Syekh penulis, Syekh Musannif rahimahullah taala, dzikud dalili ala ma yaquluhu, disebutkannya dalil atas semua apa yang beliau katakan rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah memberikan sanjungan kepada Nabi kita, kemudian keluarganya, sahabatnya, wa sallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan untuk mereka semua. Demikian akhir kajian kita untuk membaca dan mentelaah Syarah Qawaidul Arba, matan karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi, ulama yang wafat pada tahun 1206 Hijriah, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim, Imam dan Khatib Masjid Nabawi, hafizallahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian perlu kami umumkan, untuk kajian sore tetap kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan dengan buku karya Syekh Muhammad yang lainnya dengan syarah dari Syekh Saleh Fauzan, ada di silsilah Rosail, syarah Rosail. Kita akan baca di kesempatan sore yang akan datang Al-Jami' li Ibadatillahi Wahdah, matan dari Syekh Muhammad rahimahullah taala, sedangkan syarah dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Nah, ya, apakah jin bisa membunuh manusia sebagaimana manusia bisa membunuh jin? Jawabannya bisa, jin membunuh manusia, dan ini pernah terjadi di masa Nabi. Ada jin dalam bentuk ular perang dengan salah satu, kelahi dengan salah satu sahabat, dan dua-duanya mati. Dan tidak diketahui siapa yang mati duluan. Maka ini menunjukkan bahasanya jin bisa membunuh manusia. Nah, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.